Yen mula saja tu singmu ada tresno. Yen mula saja tresne subo ilang. Beli tu singkang sabar, beli tu singkang aling. Apa buin lekan ngemusuhin nadi. Biolas percaya beli, biolas percaya beli. A botol arak menimpalin beli. Masih tu sing ngidang mengangsa pangadi. Kanya mani, rindu galut tangadi. Terus waktu sing lakar, hidangan sapangadi. Diolah percaya beli, diolah percaya beli. Bulan bintang di petang nejani. Semua jam beli di paten bulan, di paten bintang, di petang nejani beli pedidi ngenang adi. Netu semua jam beli. Di batang bintang, di batang.